Berapa lama kau lagi terpaksa aku menanti sehingga kau yang pendirian di hati. Bagaikan lentera yang kecil lelah memberi terang, tak jua kunjung harapan. Berlimpahkan kasih sayang aku curahkan buatmu seorang. Kiranya semua itu kau anggap mimpi lalu, apa sebenarnya yang ku ingin ku tak tahu. Diri tercampakkan, di mana berakhirnya nanti permainan sandiwaramu. Kasih sesungguhnya aku tak mengerti, jika benar cinta itu penantian ini hanya untuk luka. Dimana berakhirnya nanti permainan sandiwaramu. Kasih sesungguhnya aku tak mengerti, jika benar cinta itu hanya untuk